Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali berkumpul kita di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Syarah Masail Jahiliyah yang membahas tentang permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah berada di ujung pembahasan permasalahan yang kedua, yaitu di antara karakter masyarakat jahiliyah adalah mereka berpecah belah dalam agama mereka. Terakhir kita telah bahas bahwa di sana ada perkara-perkara yang sifatnya ijtihad dari para ulama, di mana apabila perkara ijtihad tersebut telah jelas dalilnya, maka wajib bagi kita untuk mengikuti perkara-perkara yang telah jelas dalilnya. Kemarin telah kita bacakan sekian banyak ucapan para ulama yang menunjukkan bahwa mereka sepakat apabila dalil telah jelas dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, maka itulah yang merupakan atau itulah yang menjadi pendapat mereka. Kemudian bagian yang kedua dari ijtihad, ya, ijtihad yang hendaknya seseorang itu memiliki toleransi dalam perkara-perkara yang para ulama itu berbeda, yaitu perkara-perkara yang dalilnya itu belum jelas, sehingga membutuhkan ijtihad dari para ulama. Kata beliau, al-qismu tsani min hadza al-ijtihadul fiqhi. Bagian kedua dari jenis ijtihad adalah ijtihad yang sifatnya fiqhi, dalam permasalahan fikih. Malam yadhhar fihi dalilun ma'a ahadil qaulain. Di mana dalil tersebut tidak tampak dari kedua pendapat yang ada. Ya. Balkilal qaulaini muhtamal, bahkan kedua pendapat ini memiliki kemungkinan-kemungkinan. Seperti yang pernah kita ungkapkan, ya, tentang mana yang lebih kuat setelah kita bangkit dari ruku, apakah bersedekap atau tangannya dibiarkan. Fahadalah ingkaru fi masail ijtihad. Maka dalam permasalahan ini tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Tidak kemudian yang satu disalahkan, ya, kemudian saling menyalahkan. Kamu salah, enggak. La inkara fi masail ijtihad. Tidak ada pengingkaran dalam permasalahan ijtihad. Madama lam yatarajjah syai'un minha biddalil. Selama tidak bisa dirojihkan perkara tersebut dengan adanya dalil. Enggak ada dalil khusus yang menunjukkan, oh ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Maka dengan demikian hendaknya seseorang memberikan toleransi dalam permasalahan tersebut. Qala fala inkaru ala man akhadha biqaulin minal aqwal. Maka tidak ada pengingkaran terhadap seseorang yang mengambil salah satu ucapan para ulama. Ya, misalnya ada dua pendapat, dia mengambil salah satu pendapat dari para ulama tersebut, maka tidak boleh diingkari. Syaritu ta'alla yakuna indahu ta'assubun aw hawad. Dengan syarat, ya, dia tidak ta'asub, tidak fanatik. Jadi yang melatar belakangi dia mengambil pendapat tersebut bukan karena fanatik, fanatik kepada imam tertentu, au hawan, atau yang menjadi latar belakangnya adalah hawa nafsu dia. Oh ini lebih enak, saya ngambil, ya, yang lebih enak saja. Ya, nggak boleh. Yang diambil adalah apa yang tampak baginya itu benar. Tapi dia tidak mengingkari orang yang menyelisihi pendapat yang dia pilih. Jadi prosedurnya, kalau kita menghadapi permasalahan yang seperti ini, ada dua pendapat di kalangan para ulama, kedua-duanya memiliki dalil yang kuat, ya, atau kita tidak bisa menentukan yang mana yang lebih kuat, kemudian kita memilih salah satu pendapat tadi, boleh saja, dengan syarat memilihnya tersebut bukan karena fanatisme. Oh, saya selalu memilih si fulan, memilih pendapatnya fulan, ya, fanatik pokoknya gak mau menoleh ke yang lain, atau saya lebih memilih pendapatnya ulama fulan karena lebih ringan, lebih mudah. Maka ini dia memilih pendapat tersebut karena ta'asub atau hawa nafsu. Wa inna ma qasduhul haq, ya. Hanya saja yang dia inginkan adalah kebenaran, bukan memperturunkan hawa nafsu. Lidzalika la yunkirul Hanbali ala Syafi'i. Oleh karena itulah seorang yang bermadzhab Hanbali tidak mengingkari seseorang yang bermadzhab Syafi'i. Ini kata siapa? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Seorang Hanbali hendaknya tidak mengingkari seorang Syafi'i. Wala yunkiri Syafi'i alal Maliki. Demikian juga seorang Syafi'i hendaknya tidak mengingkari seorang yang bermadhab Maliki. Wala immatul arba'ah wa atba'uhum ikhwatun ala madari zaman. Maka imam yang empat, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan juga pengikut-pengikut mereka, mereka semua bersaudara, ya, ala madari zaman, ya, seiring berputarnya waktu. Artinya di setiap saat mereka bersaudara. Walillahil hamd. Kemudian kata beliau, ma waqa'a bainahum adawat. Tidak pernah ada permusuhan di tengah-tengah mereka. Bahkan para a'immah ini saling mewariskan ilmu. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Tidak ada permusuhan sama sekali di antara mereka. Wala waqa'a bainahum hazazat. Tidak pernah muncul di tengah-tengah mereka, ya, pertikaian. Wa in waqa'a syai'un min dzalika fa innama huwa min ba'di al-muta'assibah. Kalau ada permusuhan, maka ini muncul dari orang-orang yang fanatik kepada mereka. Bukan para imam tersebut yang bermusuhan, tapi fanatikus-fanatikusnya. Di mana-mana yang berkelahi itu adalah orang-orang yang fanatik kepada imamnya. Imamnya bersahabat, imamnya rukun, tapi yang di bawah, ya, mereka gontok-gontokan. Ya, sama kayak di negeri ini, ya. Yang di atasnya damai, yang di bawahnya cakar-cakaran. Baik. Hanya saja yang demikian itu muncul dari orang-orang yang muta'assibah, yang dia memiliki fanatisme. Alladzina la ibrata bihim, yang mereka ini tidak teranggap sama sekali. Permusuhan antara mereka tidak dianggap sama sekali. Jangan dicontoh, yang dicontoh adalah para imam. Mereka walaupun memiliki pendapat yang berbeda-beda, mereka tetap saling menghormati. Ya. Kemudian kata beliau, walakin jumhur ashabil madzahib al-arba'ah walhamdulillah laisa bainahum ada'un wala tafarruqun wala hazazah. Akan tetapi mayoritas, ya, para ulama-ulama madhab yang empat, mereka tidak pernah ada di tengah-tengah mereka permusuhan, perpecahan dan pertikaian. Yatazawajun, mereka saling berangkulan. Yusalli ba'duhum khalfa ba'din, sebagian mereka sholat di belakang yang lainnya. Tidak ada fanatik misalnya, oh, yang bermadhab fulan jadi imam, saya tidak mau ikut sholat. Tidak ada. Ketika yang imam itu berbeda madhabnya, mereka tetap sholat di belakang imam tersebut. Berbeda dengan kaum fanatikus, ya, yang fanatikus kepada imamnya. Kadang ketika yang imami tidak sama madhabnya dengan dia, dia cari tempat yang lain. Tidak mau sholat di belakang imam madhab yang berbeda. Ya. Dan demikian ini kata beliau tidak boleh dicontoh. Yang jadi kita, yang kita contoh adalah para imam-imam, di mana mereka tidak pernah bermusuhan. Yusalli ba'duhum khalfa ba'din, mereka sholat, sebagian di antara mereka sholat di belakang sebagian yang lainnya. Wa yusallimu ba'duhum ala ba'din, dan sebagian di antara mereka memberikan salam kepada sebagian yang lain. Wa yata'akhawna, dan mereka saling berukhuwah, saling bersaudara. Ma'anna indahum ikhtilafan fi ba'dil masail ijtihadiyah al-muhtamalah. Dalam keadaan di tengah-tengah mereka ada perbedaan pendapat dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang memiliki kemungkinan-kemungkinan. Ini keadaan para a'immah. Mereka tetap bersahabat, mereka tetap bersaudara, walaupun ada perbedaan-perbedaan fikih yang ada di tengah-tengah mereka. Allati lam yadhhar rujhanu ba'dihha 'ala ba'din, yang tidak tampak yang mana yang lebih rajih daripada sebagian yang lain. Ya, ini maksudnya muhtamalah. Artinya bisa yang ini benar atau yang itu yang benar. Ada kemungkinan-kemungkinan. Ya, mereka tetap berukhuwah, tetap bersaudara walaupun di tengah-tengah mereka ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih. Wa min huna qalu al-kalimat al-mashhurah la inkara fi masail al-ijtihad. Dari sinilah muncul ya sebuah kalimat yang sangat terkenal, yaitu tidak ada pengingkaran dalam permasalahan ijtihad. Ya. Sehingga seseorang hendaknya dia bertoleransi dalam permasalahan-permasalahan yang memang tidak tampak dalil yang jelas yang menguatkan salah satu di antara dua pendapat. Hanya saja pendapat itu muncul dari ijtihadnya para ulama. Kemudian kata beliau, ini juga penting juga bagi kita. Fa idza kana ahlu baladin ala qaulin min hadhihi al-aqwal al-ijtihadiyah allati lam yadhhar ma yukhalifuha wala ma yu'ariduha mustami'ina ala ra'yin min hadhihi al-ara' al-fiqhiyah fala yasughu li ahadin an yufarriqa hadha al-ijtima' bal yanbaghi al-wifaq wa adamul ikhtilaf. Kata beliau menutup pembahasan ini, ya, bagaimana menjaga persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Kata beliau, apabila penduduk suatu negeri berpegang pada salah satu pendapat ijtihadiyah, kemudian tidak tampak ada yang menyelisihinya, di mana penduduk negeri tersebut telah bersatu memilih salah satu dari pendapat fikihiyah ini, maka tidak boleh bagi siapapun untuk membuat perpecahan atas persatuan yang telah terjalin. Misalnya di suatu tempat, ya, mereka telah bersepakat untuk memilih salah satu pendapat dari pendapat-pendapat ijtihad ini, maka tidak boleh kemudian ada seseorang membawa pendapat yang baru kemudian menyelisihi pendapat yang telah dipilih oleh penduduk negeri tersebut, agar tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka hendaknya orang bertoleransi dalam permasalahan ini. Kalau memang permasalahannya masih masuk dalam ranah ijtihadiyah, maka masing-masing memiliki dada yang lapang dalam menerima permasalahan tersebut. Dan apabila penduduk suatu negeri, ya, penduduk suatu kampung, dia sudah sepakat untuk memilih satu pendapat, maka hendaknya, ya, pendapat inilah yang dijadikan pegangan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang beliau sampaikan demi menjaga persatuan. Selesai kita dari permasalahan masalah yang kedua, yaitu perpecahan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Sekarang kita masuk ke dalam mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga atau problematika jahiliyah yang ketiga, yaitu i'tibaruhum mukhalafata waliyul amri fadilatun wa ta'atuhu wal inqiyada lahu dhillatun wa mahanah. Mereka menganggap bahwa menyelisihi para pemimpin itu merupakan keutamaan. Jadi masyarakat jahiliyah menganggap kalau seseorang itu berbeda dengan pemimpinnya, menyelisihi pemimpinnya, maka itu merupakan keutamaan. Wa ta'atuhu wal iqyadu lahu dhillatun wa mahanah. Sebaliknya, taat dan tunduk kepada pemerintah itu merupakan kerendahan dan kehinaan. Jadi masyarakat jahiliyah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, menganggap bahwa keutamaan seseorang itu menyelisih pemerintah. Adapun tunduk dan taat kepada pemerintah ini merupakan bentuk bentuk kehinaan, ya, bentuk kerendahan. Jadi mereka tidak pernah tunduk pada satu pemimpin. Mereka, ya, mau hidupnya sendiri. Justru ketika ada yang mengikuti pemimpin, mereka anggap itu sebagai suatu kerendahan, sebagai suatu kehinaan. Ini permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan, al-mas'alatu tsalitsah i'tibaruhum anna mukhalafata waliyul amri wa 'adam al-inqiyadi lahu fadilah wa sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanah. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisam'i wa ta'ah lahu wan nasihah. Wa ghallaqa fi dhalik wa abda wa aada. Masalah jahiliyah yang ketiga adalah mereka menganggap bahwa menyelisih para pemimpin dan ketidaktaatan mereka ini merupakan keutamaan. Sedangkan mendengar dan taat kepada mereka ini merupakan kerendahan dan kehinaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyelisih mereka. Beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan memberikan nasihat kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat serta memberikan nasihat kepada para pemimpin. Wa ghallaza fi dzalik, bahkan beliau sangat tegas dalam permasalahan ini. Wa abda wa aada, beliau tampakkan betul, bahkan beliau ulang-ulang. Sekian banyak hadis dari beliau alaihi salatu wasalam yang menegaskan kewajiban untuk taat kepada para pemimpin. Jadi bukan satu dua hadis saja, beliau berbicara tentang kewajiban patuh kepada pemimpin, tapi dalam berbagai hadis, ya, dalam berbagai kondisi beliau perintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pihak pemerintah. Qala rahimahullah, wa hadhihi al-masailu thalath hiya allati jama'a bainaha fima sahha anhu fi sahih annahu qala. Maka tiga perkara yang pertama kali disebutkan oleh beliau ini, yakni masalah beribadah kepada yang selain Allah, kemudian berpecah belah, ya, dalam urusan agama, kemudian yang ketiga, ya, menyelisihi pemerintah, ini semua adalah tiga perkara yang sangat penting. Nabi SAW mengumpulkannya dalam sebuah hadis. Ya, jadi tiga perkara ini dikumpulkan oleh Rasul SAW dalam satu hadis. Di mana beliau SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, beliau mengatakan, innallaha yardolakum thalathan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha bagi kalian, ya, tiga perkara. Ada tiga perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Yang pertama, antabuduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini masalah yang pertama, ya, yang diselisihi oleh orang-orang jahiliyah. Ya, mereka justru beribadah kepada yang selain Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kaum mukminin, yang pertama adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali Allah seluruhnya. Jangan kalian berpecah belah. Ini perkara kedua yang diselisih oleh Nabi SAW, ya, dari perkara-perkara jahiliyah. Mereka suka berpecah belah. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Kemudian yang ketiga, wa antana sahu man wallahu Allahu amrakum, dan hendaknya kalian memberikan nasihat kepada siapa yang diberikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Nah, ini masalah yang ketiga. Orang-orang jahiliyah, mereka tidak tunduk kepada pemerintah. Ya, menjauhi pemerintah, tidak mau kemudian tunduk di bawah mereka. Maunya berpecah belah. Maunya, ya, menganggap bahwa ketundukan tersebut merupakan kehinaan. Tapi justru kata Nabi alaihi salatu wasalam, antanasahu man wallahu amrakum. Hendaknya kalian memberikan nasihat kepada orang-orang yang diberikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kalian. Nah, sebabnya mengapa beliau dalam masail jahiliyah beliau kumpulkan tiga perkara ini. Yang pertama, ya, masalah beribadah kepada Allah. Yang kedua masalah persatuan. Yang ketiga masalah taat kepada pemimpin. Demikian juga dalam risalah beliau yang lain dalam kitab Al-Usulus Sittah. Sama juga kalau kita melihat 6 prinsip yang diajarkan oleh beliau dalam kitab Al-Usulus Sittah, maka 3 perkara ini yang beliau paparkan. Yang pertama masalah tauhid, yang kedua masalah ijtima', persatuan kaum muslimin, kemudian yang ketiga masalah taat kepada pemerintah kaum muslimin. Kenapa beliau mendahulukan 3 perkara ini selain mengikuti hadisnya Rasulullah SAW? Kata beliau, walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlali fi hadhihi thalath aw ba'daha. Karena sesungguhnya tidak akan terjadi khalalun, ya, tidak akan terjadi kekurangan, ya, pada agama manusia dan dalam urusan dunia mereka kecuali karena sebab peremehan terhadap 3 perkara ini atau sebagiannya. Apa yang menyebabkan kerusakan dalam permasalahan dunia dan agama? Karena meremehkan salah satu dari 3 perkara ini. Ya, masalah akidah kenapa kurang? Karena mereka tidak perhatian terhadap prinsip yang pertama tadi, prinsip tauhid. Ya, kemudian lemahnya kaum muslimin kenapa terjadi? Karena prinsip yang kedua mereka abaikan, yaitu apa? Persatuan kaum muslimin. Kemudian kenapa terjadi kekacauan? Ya, dicabutnya keamanan di tengah-tengah kaum muslimin karena kurang ketaatan mereka kepada pihak yang berkuasa atau para pemimpin. Maka tidaklah terjadi kekurangan pada dunia dan agama seseorang melainkan karena peremehannya terhadap salah satu dari 3 perkara ini. Qala syarihu habibahullahu taala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan perkara yang kedua ini, kata beliau, min masail jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah, annahum la yakhdauna liwaliyil amr, bahwa masyarakat jahiliyah itu mereka tidaklah tunduk kepada para pemimpin. Wa yarawna anna hadha dhillatun wa ma'siyatul amir ya'tabirunaha fadilatan wa hurriyatan. Mereka menganggap bahwa tunduk kepada pemimpin ini merupakan kerendahan. Adapun durhaka kepada para pemimpin, mereka menganggapnya sebagai keutamaan dan kebebasan. Ini menunjukkan kebebasan. Ya, ketika mereka tidak tunduk kepada pemimpin, ini menunjukkan keutamaan dan kebebasan mereka. Walidzalika la yajma'uhum imam. Oleh karena itu, masyarakat jahiliyah tidak pernah dikumpulkan oleh seorang pemimpin, ada pemimpinnya. Ya, pernah kita singgung bahwa bangsa Arab mereka muncul sebagai kekuatan yang besar yang bisa mendominasi dunia itu setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka tidak dianggap sama sekali. Di sana ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia. Di mana Romawi dan Persia ini mereka tunduk pada penguasa-penguasa mereka. Sehingga ya karena terkomando mereka bisa menguasai dunia. Adapun bangsa Arab enggak teranggap sama sekali. Kenapa? Mereka tidak dikumpulkan dalam satu kepemimpinan, saling berperang satu sama lain. Begitu muncul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bisa mengumpulkan bangsa Arab, kemudian bangsa Arab pun mulai mendominasi dunia. Adapun masyarakat jahiliyah, la yajma'uhum imam. Mereka tidak dikumpulkan oleh seorang pemimpin. Wala yajma'uhum amir, ya. Mereka tidak ada seorang komandan, seorang pemimpin yang memimpin mereka. Li'annahum la yakhdu'un, karena mereka itu tidak mau tunduk. Ya, bagaimana mau tunduk? Mereka menganggap bahwa tunduk kepada pemimpin itu adalah kehinaan. Wa indahum anafatun wa kibrun. Pada mereka terdapat sikap keras kepala dan kesombongan. Tidak mau tunduk pada orang lain. Faja'al Islamu bi mukhalafatihim wa amara bisam'i wa ta'ah li waliyil amr muslim. Maka kemudian datanglah Islam menyelisih apa yang ada pada masyarakat jahiliyah. Islam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau mereka tidak mau taat, maka Islam mengajarkan untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kenapa kita diperintahkan untuk taat kepada pimpinan kita, kepada pemimpin kaum muslimin? fi dzalika, ya kata beliau, lima fi dzalika minal masalih. Karena dengan taat kepada pemimpin, ya di sana ada kemaslahatan-kemaslahatan. Banyak sekali kemaslahatan yang didapatkan dari ketaatan seseorang kepada pemimpinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Fa amara bi ta'ati wulatil umur. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita taat kepada pemerintah. Ya, yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga seseorang hendaknya taat. Ya. Walaupun pada pemerintah tersebut ada kekurangan-kekurangan, tapi kenapa kita diperintahkan untuk taat kepadanya? Karena kemaslahatan itu jauh lebih besar daripada apabila kita mencabut ketaatan kita darinya. Akan terjadi kekacauan. Di berbagai negeri sudah tampak ketika ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin ini diabaikan, maka terjadi kekacauan. Keamanan yang dahulu ada pada diri mereka mulai hilang. Ya, kami termasuk orang yang menyaksikan sendiri bagaimana keadaan di Yaman. Dahulu aman, tentram, enak belajar, damai. Tapi begitu mulai orang tidak puas dengan pihak presiden, mulai mereka meminta agar presiden diganti. Di mana-mana muncul demonstrasi-demonstrasi. Tidak mau lagi taat kepada pihak pemerintah. Akhirnya apa? Berhasil digulingkan presidennya. Tapi keadaan Yaman tidak kembali lagi seperti dahulu. Ya, sampai sekarang masih kacau, terjadi peperangan, keadaannya kacau. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk taat kepada pihak pemerintah, walaupun ada kekurangan-kekurangan pada diri mereka, karena maslahat itu lebih besar. Dan terkadang sebagian orang mengedepankan emosi karena pemikirannya pendek. Ya pokoknya harus ganti, ganti, ganti. Begitu diganti ternyata presiden yang ada tidak sekuat presiden sebelumnya, terjadi kekacauan di mana-mana. Yang sebelumnya berontak hanya di sini, ternyata pemberontakan ternyata apa, semakin menyebar. Inilah karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Fa amara bi ta'ati wulatil umur. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada para pemimpin. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghairi ma'siyah. Namun dengan catatan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam membatasi ketaatan kita selama itu bukan dalam kemaksiatan. Jadi ketaatan kepada pemimpin ini bukan ketaatan yang mutlak. Makanya kalau kita perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa tadi, ada perbedaan redaksi. Wa atiullah, atiullah, maaf, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Ketika berbicara tentang ketaatan kepada pemimpin, Allah tidak mengatakan wa atiu ulil amri minkum, tapi apa? Wa ulil amri minkum. Apa yang diinginkan dengan perbedaan redaksi ini? Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah ta'ah mutlakoh. Taat kepada Allah adalah ketaatan secara mutlak. Taat kepada Nabi pun merupakan ketaatan secara mutlak. Tapi ketaatan kepada pemimpin ini adalah ta'ah muqayyadah, ketaatan yang terikat. Selama yang dia perintahkan itu tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, kita taati. Tapi kalau dia memerintahkan kita untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati kemaksiatan tersebut. Ini harus diketahui oleh setiap muslim. Jadi kita bersikap adil, ya. Bukan kemudian membabi buta, semua yang diperintahkan oleh pihak penguasa kita benarkan. Ya, kadang ada kesalahan-kesalahan mereka, ada penyelisihan mereka terhadap syariat. Maka untuk yang menyelisih syariat tidak perlu kita ikuti. Namun yang tidak menyelisih syariat wajib bagi kita untuk taat kepada mereka. Faqala, Nabi SAW bersabda, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Ini dalilnya. Bahwa ketaatan kita hanya dalam permasalahan ya yang baik-baik saja. Adapun yang buruk, yang merupakan kemaksiatan, tidak wajib bagi kita untuk taat. Wa qala, demikian juga dalam hadis yang lain. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Fatajibu ta'atu waliyil amri fi ghairi ma'siyatillah. Maka wajib untuk taat kepada pihak pemimpin, ya, kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Wajib untuk taat kepada mereka dalam perkara yang bukan maksiat. Fa idza amara bi maksiatin fala yuta. Apabila dia memerintahkan atau mereka memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, fala yuta, maka tidak ditaati. Ya, ini sikap yang benar kepada pemimpin. Dalam perkara yang baik kita taati, dalam perkara yang buruk yang merupakan kedurhakaan kepada Allah, tidak kita taati. Lakin la yukhalafu fi baqiyatil umur. Akan tetapi perkara-perkara lainnya tetap ditaati. Ya, tidak diselisihi. Jadi yang diselisihi atau yang tidak kita taati hanya perkara maksiat. Tapi perkara yang lain tetap kita taati. Ya. Wa la yuta' fi hadhihi al-mas'alah khassah allati fiha maksiyah. Yang tidak kita taati itu hanya dalam permasalahan yang khusus tadi. Itu perkara-perkara yang di dalamnya terdapat maksiat. Perkara lainnya tetap kita taat kepada pihak pemimpin. Amma baqiyatul umur, ya, falatun qadu, falatun taqadu bai'atuhu bisababi dzalik. Adapun perkara-perkara lainnya, maka tidaklah kita kemudian mencabut bai'at kita atau mencabut ya loyalitas kita kepada pihak pemimpin bisababi dzalik, karena sebab satu kemaksiatan yang dia perintahkan. Jadi misalnya sekian banyak perintah dari para pemimpin, ada beberapa perintahnya itu yang merupakan kemaksiatan, maka beberapa perintahnya yang berupa kemaksiatan ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk menyelisih perintah lainnya yang merupakan kebaikan. Ini yang diinginkan oleh beliau. Jangan kemudian pemimpin melakukan satu kesalahan, oh pemimpin memerintahkan ini, ini sebuah kemaksiatan, ya sudah kita gak usah taat sama sekali. Nah, ya, dalam perkara itu kita tidak usah taat, tapi dalam perkara lainnya yang tidak menyelisih syariat Allah, maka hendaknya kita tetap taat. Maka kita tetap taat. Wala yukhalaf, apa yang diperintahkan olehnya jangan diselisihi, dengan syarat madama annahu alal Islam, selama dia tetap berada di dalam keislamannya. Selama pemimpin kita adalah pemimpin yang muslim, maka tetap kita taati apa yang dia perintahkan, dengan catatan yang dia perintahkan bukan suatu perkara maksiat. Ya, kenapa kalau kita harus taati dia padahal dia adalah pemimpin yang penuh kekurangan, banyak melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah? Apa sebabnya? Mengapa syariat memerintahkan kita untuk tetap taat kepada dirinya? Kata beliau hafizahullah taala, ya, yang namanya syariat itu pasti punya hikmah di belakangnya. Ya, tidaklah kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin walaupun dia punya banyak kekurangan selama dia muslim, melainkan karena ada kemaslahatan yang besar yang ada di baliknya. Apakah kemaslahatan tersebut? Kata beliau, lima fi ta'ati wulatil umur min ijtima'il kalimah. Karena dengan taat kepada pemerintah, ya, didapatkan persatuan kalimat, ya, persatuan kaum muslimin. Kalau kita taat kepada pemimpin, maka didapatkanlah persatuan. Wa haqni dima', demikian juga didapatkan pelindungan terhadap darah-darah manusia. Ya, ada pihak yang berwajib, ada pihak yang mengatur keamanan sehingga tidak terjadi kezaliman. Ya, itu terjadi di negara-negara Arab ketika musimnya revolusi Arab beberapa tahun yang lalu, ketika pemerintah tak lagi ditaati, ya muncul pemerintah-pemerintah gadungan yang mereka melakukan perbuatan semena-mena tanpa ada yang bisa mengatasinya. Karena pemerintahannya sudah digulingkan, pemerintahannya lemah, akhirnya mereka tidak bisa menindak tegas orang-orang yang melakukan kezaliman. Bahkan terjadi pertumpahan darah, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya. Wastidbabil aman. Kemudian juga dengan mentaati pemerintah terciptalah keamanan. Terciptalah keamanan. Wa insafil madzum minadz zalim, dan juga perlindungan kepada orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang berbuat zalim. Ini semua hanya terwujud ketika adanya pemerintahan. Ketika ada pemerintahan yang ditaati, maka akan terselamatkanlah orang-orang yang didzalimi. Wa raddil huquqi ila ashabiha. Demikian juga mengembalikan hak-hak kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada ya pihak yang berwenang, maka akan terjadi kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sebagian di antara mereka mendzalimi sebagian yang lain. Sebagian di antara mereka mengambil hak orang lain. Sebagian di antara mereka ya menumpahkan darah sebagian yang lain tanpa ada kepastian perlindungan. Ya. Wal hukmi bainan nasi bil adl. Demikian juga dengan keberadaan pemerintah akan ada hukum di tengah-tengah manusia yang dipenuhi dengan keadilan. Hatta walau kana waliyul amri ghairu mustaqimin fi dinihi bi an kana fasiqan ma lam yasir ila al-kufur. Walaupun pemimpin tersebut bukan orang yang mustaqim dalam agamanya. Artinya dia bukan orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi bi an kana fasiqan. Dia adalah seorang yang fasik. Seorang yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keberadaan dia sebagai pemimpin ini kita butuhkan. Ya, agar tercipta keamanan, agar ada yang menghandle pemerintahan, tidak ada kedzaliman di tengah-tengah manusia. Selama dia ma lam yasil ilal kufur. Selama dia tidak ya terjatuh pada kekufuran. Jadi ketaatan kita kepada pemerintah muslim selama dia tidak jatuh kepada kekufuran, ini akan melahirkan banyak sekali kemaslahatan. Ya, kemaslahatan yang tentu lebih besar daripada ketika pemimpin itu tidak ada, atau orang-orang memberontak kepada pemimpin yang ada, keburukannya lebih besar tentunya. Makanya bersabar terhadap pemerintah yang zalim, ini maslahatnya lebih besar daripada mafsadat yang muncul kalau kita mencabut ketaatan kita kepada pemimpin zalim tersebut. Kecuali kalau ya jelas dia melakukan sebuah kekufuran. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan isma'u wa ati'u illa an taraw kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan. Tetaplah kalian mendengar dan taat kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas pada pemimpin kalian. Kalau memang dia melakukan suatu kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam, ya, maka hilang haknya untuk didengar dan ditaati. Ya, kemudian indakum alaihi minallahi burhanan, yang bisa kalian buktikan sesuai dengan ketentuan Allah. Artinya jangan hanya desas-desus saja, tapi benar-benar dia melakukan satu kekufuran. Dan kemudian untuk menetapkan dia ini kufur atau tidak, kembali pada ketentuannya Allah. Jangan kembali kepada hawa nafsu kita. Misalnya seseorang melihat dari pemimpinnya sebuah kemaksiatan. Ya, misalnya pemimpinnya minum khamar. Kemudian dia katakan, "Oh, orang ini minum khamar, kafir." Maka ini tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, seseorang yang minum khamar tidaklah dikafirkan. Atau kemudian pemimpinnya berzina, kemudian dikafirkan. Ini tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Atau apa? Dosa yang biasa dilakukan oleh para pemimpin? Korupsi misalnya. KKN, ya, maka jangan sembarangan. Kemudian karena dia KKN dikafirkan, nggak perlu taat kita. Ini pemerintah KKN, kafir mereka. Nah, maka ini sembarangan dalam mengkafirkan. Makanya kata Nabi SAW, indakum alaihi minallahi burhan, yang bisa kalian buktikan sesuai dengan ketentuan Allah, bukan dengan ketentuan hawa nafsu kalian. Maka kalau kalian tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang yang kafir keluar dari Islam dengan dalil-dalil yang ada, maka tetap wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Famadamat ma'asihi duna kufur, selama kemaksiatan yang dia lakukan bukanlah kekufuran. Fa'innahu yusma' lahu wa yuta', ya, maka selama yang dilakukan itu bukanlah kekufuran, dia tetap didengar, ya, dan ditaati. Fafisquhu ala nafsihi walakin wilayatuhu wa ta'atuhu limaslahatil muslimin, maka kefasikannya, perbuatan dosa yang dia lakukan itu kembali kepada dirinya, namun kita mendengar dan taat kepadanya, ya, ini kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin. Nanti insyaallah kita akan bahas apa yang dimaksudkan dengan bahwa perbuatan dosa itu kembali kepada pemimpin, adapun mendengar dan taat itu kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin. Ini insyaallah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.